السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnil Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di sini musannif berkata, faslun fil furudil muqaddarah, pasal tentang kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan kadarnya. Warisan itu wajib dilaksanakan, dan di antara kewajiban ini ada yang sudah ditentukan nilainya atau jumlahnya atau bagiannya. Orang-orang yang sudah ditentukan jumlah atau bagian dalam warisan biasa disebut dengan furudul muqaddarah. Ya, ashab furud al-muqaddarah. Yaitu orang-orang yang haknya telah ditentukan. Muqaddarah artinya sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita telah sampaikan sebelumnya, furudul muqaddarah di dalam Al-Quran itu ada 6. Furud al-muqaddarah di dalam Al-Quran ada 6. Yang pertama adalah an-nus, yaitu setengah, kemudian seperempat, kemudian seperdelapan, kemudian 2/3, kemudian sepertiga, kemudian seperenam. Itu adalah furudul muqaddarah di dalam Al-Quran. Lalu di sini muallif rahimahullahu taala berkata, fannisfu fardu khamsatin. Maka an-nisf, yaitu mendapatkan setengah, an-nisfu setengah, fardu khamsatin, dia adalah fardu untuk 5 orang. Siapa saja yang berhak mendapatkan nisf, tentunya tidak mungkin di waktu yang sama mereka mendapatkan setengah. Ya, biasanya urutan itu, urutan yang disebutkan oleh penulis akan memberikan kita penjelasan bahwa yang disebut pertama dia yang hukum asalnya dapat. Kalau dia tidak ada, maka yang disebutkan setelahnya. Dia tidak ada, setelahnya. Dan begitu seterusnya, ya. Walaupun terkadang ada yang disebutkan, ya, tetapi dia tidak terkait dengan yang sebelumnya. Coba kita lihat. Al-bintu, yaitu anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah. Anak perempuan, jadi kalau seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan anak semata wayang, yaitu seorang perempuan, seorang anak perempuan, maka dia mendapatkan setengah. Ya, dia mendapatkan setengah. Tapi syaratnya dia harus semata wayang. Kalau dia punya saudara laki-laki, nanti dia tidak mengambil setengah. Tetapi dia dengan saudara laki-lakinya mengambil sisa harta asobah setelah diberikan kepada ashabul furud, orang-orang yang ditentukan bagiannya, misalnya ibunya atau kakeknya, neneknya diberikan, ya, ibunya dapat 1/8, kakek nenek dapat 1/6 misalnya, baru selebihnya diberikan kepada dua orang anak itu, yaitu dengan kaidah laki-laki dua bagian perempuan. Tapi kalau seorang perempuan menyendiri, tidak ada saudara laki-laki ataupun tidak ada saudara perempuan, maka dia dapat setengah. Ya, dapat setengah. Kalau ada saudara perempuan, nanti dia dapat 2/3. Ya, 2/3. Nanti dibagi di antara mereka. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, idzan faradat an jinsil bunuwati wa illa asabaha asabaha. Apabila seorang anak perempuan sendiri tidak punya saudara laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Kalau dia punya saudara laki-laki, maka dia menjadi asabah, yaitu mengambil sisa. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah firmankan, wa in kanat wahidatan falahan nus, wa in kanat wahidatan falahan nus. Apabila dia sendiri, yaitu anak perempuan semata wayang sendiri, falahan nus, maka dia mendapatkan setengah. Ya, jadi kalau sendiri dia mendapatkan setengah. Lalu yang kedua yang bisa mendapatkan setengah adalah bintul ibn, bintu ibn, anak perempuan dari anak. Jadi si mayit punya cucu, ada seorang laki-laki meninggal, dan yang meninggal ini punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Garis bawahi, dari anak laki-laki. Maka dia bisa mendapatkan setengah. Coba kita lihat kata Syekh Majid di sini dikatakan qiyasal alal bint bil ijma'. Bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu mendapatkan warisan setengah dikiaskan kepada al bint, yaitu anak perempuan, ya, berdasarkan ijma' para ulama. Wa dzalika idzan faradat an ta'sibin. Disyaratkan agar dia dapat setengah, dia tidak punya saudara laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak memiliki saudara laki-laki. Karena kalau dia memiliki saudara laki-laki, lagi-lagi dia mengambil asabah, sama seperti perempuan, anak-anak kandung, anak langsung, itu pun kalau ada anak laki-laki menjadi asabah. Fi darajatiha fa innahu, selama tidak ada anak laki-laki yang sederajat dengannya. Tapi kalau ada anak laki-laki dan beda derajat dengannya, misalnya pamannya, maka dia terhalang dari mendapatkan warisan. Wa idza kana ma'aha bintu salbin fa inna laha ma'aha as-sulus takmilatan lits-tsulutsaini. Lalu bagaimana kalau ada cucu perempuan, dia tidak memiliki saudara, dia anak semata wayang, cucu perempuan, tapi dia punya bibi. Jadi si mayit, ada seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan ahli waris, yaitu seorang anak perempuan dan cucu perempuan. Seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka bibinya mendapatkan, bibi itu berarti anak perempuan, mendapatkan setengah. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Para ulama biasa mengistilahkannya dengan kata takmilatan lithulusain, penyempurnaan agar sampai 2/3. Baik. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, wal ukhtu min al ab wal um. Al ukhtu, saudari, min al ab wal um, seayah seibu, berarti saudari kandung. Jadi kalau seorang laki-laki meninggal, dia punya saudari kandung, sedangkan si mayit ini tidak punya anak misalnya, ya, maka bisa, ya, dan juga ada saudari perempuannya, maka dia bisa mendapatkan setengah. Coba dikatakan di sini, idza faradat an jinsil bunuwah, apabila seorang saudari perempuan dia menyendiri, an jinsil bunuwah, dari anak, dari anak-anak, jadi tidak ada yang menghalanginya dari anak-anak si mayit, yaitu ibnul mayit, anaknya si mayit, tidak ada anaknya mayit, atau tidak ada cucunya si mayit, ibnu ibnihi, anak dari anaknya, yaitu cucu. Fa in wujida ahaduhuma hujibat. Tapi kalau ada salah satunya anaknya si mayit, maka saudari itu terhalang dari mendapatkan warisan. Wal ukhwah, fa in wujida akh laha asbaha. Dan begitu pun si saudari perempuan ini harus sendiri. Karena kalau dia tidak menyendiri, maka dia akan menjadi asabah. Ya, berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa 176, Allah katakan, wa in imru'un halak laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Allah katakan, dan apabila seseorang meninggal dia tidak memiliki anak, laysa lahu waladun, ya, in imru'un halaka laysa lahu walad, apabila ada seorang meninggal dan dia tidak memiliki anak. Walahu ukhtun, tetapi dia memiliki saudari perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka saudari perempuannya itu bisa mendapatkan setengah dari harta peninggalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mendapatkan setengah adalah al-ukhtu minal ab. Al-ukhtu minal ab, saudari sebapak. Kalau sebelumnya kan saudari seayah dan seibu. Kalau yang keempat ini adalah saudari sebapak. Ya, saudari sebapak. Dikatakan di sini, inda adamil ukhti minal abawain. Kapan saudari sebapak dapat setengah? Kalau tidak ada saudari seayah sebapak. Li zahiril ayah, berdasarkan zahir ayat, wa illa akhadat as-sudus faqat takmilatan lis-sulutsain. Tapi kalau dia saudari seayah ini memiliki saudara, jadi kalau ada seorang meninggalkan saudari kandung satu orang, saudari seayah satu orang, maka yang saudari seayah seibu dapat setengah, dan saudari seayah saja dapat seperenam, takmilatan lithulutain, yaitu penyempurnaan agar genap. Bagian perempuan maksimal itu adalah 2/3, ya, 2/3. Lalu dikatakan ini tidak ada kaitan dengan sebelumnya, yaitu az-zawj. Az-zawj, suami. Kalau suami, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dalam semua kondisi dia dapat waris. Yang membedakan nanti antara lebih besar, lebih kecil. Kadang dia dapat setengah kalau istrinya yang meninggal itu tidak memiliki anak. Dan terkadang dia hanya mendapatkan 1/4. Kapan? Ketika istrinya yang meninggal itu punya anak. Wazawju, suami, kata beliau, idza lam yakun ma'ahu walad, apabila dia tidak memiliki anak, wala waladu benin, dan tidak juga cucu, ya, kalau ada cucu nanti hanya dapat 1/4, hanya dapat 1/4. Lalu dikatakan di sini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 12, di mana Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad, dan bagi kalian wahai para suami adalah setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian apabila istri kalian meninggal dalam kondisi tidak memiliki seorang anak pun. Maka suami mendapatkan setengah. Kalau punya anak, maka dia mendapatkan seperempat dari peninggalan istrinya. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang nisf, yang dapat setengah itu siapa saja tadi? Al-bintu, anak perempuan, tentunya ada syarat-syaratnya. Bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Al-ukh minal ab wal um, saudari apa namanya kandung, ya saudari kandung. Al-ukh minal ab, saudari seayah. Lalu az-zawju, yaitu suami apabila suami ini ditinggal mati oleh istrinya dan mereka tidak memiliki anak sama sekali. Dia dapat setengah, tidak memiliki anak dan tidak memiliki cucu dari anak-anaknya. Maka dia dapat setengah. Berarti ada lima. Ada lima. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, dan zauj. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendapatkan setengah dari harta peninggalan. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita memasuki yang kedua, yaitu ar-rubu'. Ar-rubu'u fardu itsnaini. Yang mendapatkan seperempat. Tadi kita sudah bahas yang dapat setengah. Sekarang yang dapat seperempat. Ya. Disebutkan bahwa yang dapat seperempat itu ada itsnain, ada dua. Yang pertama adalah az-zawju ma'al waladi aw waladil ibn. Suami bisa dapat seperempat. Sebelumnya kita katakan suami setengah. Dalam kondisi yang kedua, suami dapat seperempat. Kapan itu terjadi? Ma'al walad. Ketika mereka punya anak. Ya, istrinya punya anak misalnya. Maka suami dapat seperempat. Aw waladil ibn. Atau anak tidak ada. Tapi yang tersisa tinggal cucu. Maka suami bagiannya berkurang, yang tadinya dapat setengah menjadi seperempat. Ya. Ayatnya tadi sudah kita baca ya, An-Nisa ayat 12. Lalu dikatakan, lalu bagaimana seandainya istrinya meninggal, dan istrinya punya cucu, tapi cucunya bukan dari suaminya itu, tapi dari suaminya yang sudah meninggal, walaupun dari suami yang sudah meninggal, selama yang akan dibagikan adalah harta milik istri, maka si suami yang baru ini, dia hanya mendapatkan maksimal seperempat, kalau ada anak atau ada cucu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama mendapatkan seperempat adalah suami, apabila si istrinya memiliki keturunan, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu dan lain sebagainya. Yang kedua, yang berhak mendapatkan seperempat, kata beliau, az-zawjah awiz-zawjat, istri atau istri-istri, istri atau istri-istri. Mereka mendapatkan seperempat. Kapan mereka mendapatkan seperempat? Ma'a adamil walad. Ketika suami mereka tidak memiliki anak. Suami mereka meninggal. Tidak memiliki anak sama sekali. Sedangkan istrinya empat. Ada yang seperti itu. Istrinya empat. Maka istri-istri ini mendapatkan rubu' seperempat. Dibagi empat lagi, kalau istrinya empat. Kalau tiga, bagi tiga. Kalau dua, bagi dua. Dan kalau satu, ya diambil semuanya. Ma'adamil walad aw waladil ibn. Yaitu kalau suami yang meninggal tidak memiliki keturunan. Tidak ada anak, tidak ada cucu, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah bahas an-nisfu war-rubu'. Nisf artinya setengah, rubu' artinya seperempat. Kita memasuki yang ketiga adalah as-thumnu. Tumun, seperdelapan. Siapa yang berhak mendapatkan seperdelapan? Beliau katakan di sini, Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, yang berhak mendapatkan seperdelapan adalah fardu az-zawjati au zawjat, istri atau istri-istri. Berarti ini kelanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya kita katakan istri atau istri-istri itu dapat seperempat kalau suami mereka yang meninggal tidak punya keturunan. Lalu bagaimana kalau suami mereka memiliki keturunan? Ah, ini dia. Ya, zaujah, satu orang istri atau lebih dari satu orang, mereka mendapatkan ats-tsumun, seperdelapan. Idza kana lizauji waladun, apabila suami memiliki anak, au waladu benin, atau memiliki cucu, cucu dari anak laki-laki. Zakaron kana au unsan, baik cucunya itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan firman Allah masih di surat An-Nisa ayat 12, Allah berfirman, walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad, ya, dan bagi mereka seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, tetapi kalau kalian wahai para suami meninggal dalam kondisi punya keturunan, falahunna thumun mimma taraktum, maka bagi kalian seperdelapan. Ya, seperdelapan. Jadi istri atau istri-istri kadang seperempat kalau tidak ada keturunan suami mereka, tapi kadang seperdelapan kalau ternyata suami mereka memiliki anak keturunan. Nah, sudah. Nus sudah, setengah sudah, rubu' sudah, rubu' seperempat sudah, sumun juga sudah, seperdelapan. Ya, sekarang kita masuk ke yang keempat ya. Ats-tsulutsani, dapat 2/3. Masya Allah, banyak. 2/3. Siapa yang dapat 2/3? Fardu arba'atin. Ini bagian untuk empat kelompok. Jadi empat orang ini bisa dapat ats-tsulutsan, yaitu 2/3. Yang pertama adalah al-bintaini. Al-bintaini, dua orang anak perempuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki ataupun perempuan meninggal dan dia punya ahli waris dua orang anak perempuan, maka dua orang anak perempuan ini mengambil 2/3. Ya, tentunya tinggal dibagi dua saja kalau mereka cuma dua orang. Lalu dikatakan di sini dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 11. Jadi kalau kita sudah hafal ayatnya sebenarnya jauh lebih mudah dan sederhana ya. Di surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, fa in kunna nisaa'an fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Apabila anak-anak wanita itu adalah lebih dari dua orang, di atas dua orang, maka bagi mereka thulutsan. Tulusa ma tarak, 2/3 dari harta peninggalan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bintail ibn. Bintail ibn, yaitu dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau seandainya tidak ada di atas mereka, yaitu anak langsung dari si mayit, yang ada hanyalah cucu wanita dua orang jumlahnya dari anak laki-laki, maka mereka pun menempati posisi bibi mereka, yaitu 2/3. Ya, 2/3. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ukhtaini minal ab wal um. Al-ukhtaini minal ab wal um. Dua orang saudari perempuan kandung. Kalau tidak ada si mayit keturunan, maka bisa nanti saudari kandungnya yang perempuan dapat 2/3 kalau dia lebih dari dua orang. Wal ukhtaini minal ab, begitupun saudari perempuan seayah. Saudari perempuan seayah itu pun bisa mendapatkan dua orang saudari perempuan seayah itu pun bisa mendapatkan 2/3 warisan. Kalau kita perhatikan, 2/3 ini adalah kondisi lain daripada setengah. Jadi orang-orang yang dapat setengah, kalau mereka lebih dari satu orang, maka mereka jadi dapat 2/3, kecuali ayah. Karena kalau ayah gak mungkin ada dua orang ayahnya. Oleh karenanya dia, kalau ayah bagiannya kalau tidak setengah atau seperempat, itu bagian dari ayah. Nah, itu sudah ya. Berarti 2/3 sudah kita ketahui. Siapa saja yang berhak dapat 2/3? Anak perempuan 2 orang atau lebih. Cucu perempuan dari anak laki-laki 2 orang atau lebih. Saudari perempuan kandung 2 orang atau lebih. Saudari perempuan seayah dia 2 orang atau lebih. Berarti ada 4 yang berhak mendapatkan as-sulutsan, yaitu 2/3. Sekarang kita ingin membaca as-sulus fardhutsnaini. Adapun yang berhak mendapatkan sepertiga, yang berhak mendapatkan sepertiga ada 2 orang. Yang pertama al-um idza lam tuhjab. Ya, al-um idza lam tuhjab. Ibu kalau tidak ada yang menghalanginya. Dikatakan di sini Syekh Majid, hajaba nuqsan, bagian ibu bisa berkurang, bi an lam yakun limayyit limayyit in lam yakun limayyitha waladun wala waladubni warisan. Ya, selama tidak ada anak atau cucu dari si mayit dan tidak ada 2 orang saudari, saudara-saudara si mayit wal akhawat atau saudari-saudari si mayit, baik saudara kandung atau bukan. Mahjubin bi ghairiha ka akhawaini. Oh, dikatakan di sini fa in lam, firman Allah surat An-Nisa ayat 11, fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu, apabila seseorang meninggal, kata Allah, lam yakun lahu walad, lalu dia meninggal dalam kondisi tidak punya anak, wa warithahu abawahu, lalu ayah kedua orang tuanya menjadi ahli warisnya, fali ummihi thuluf, maka ibunya dapat thuluf. Thuluf itu adalah sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Tapi kalau si mayit punya saudara, maka ibunya berkurang dari yang tadinya sepertiga menjadi seperenam. Yang kedua, walil itsnaini fasaida minal ikhwah wal akhawat min waladil um. Ya. Untuk 2 orang atau lebih dari saudara ataupun saudari min waladi al-um, dari anak ibu. Ya, anak ibu. Coba kita lihat di sini Syekh Majid berkata berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 12, ya, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Apabila mereka lebih dari 1 orang, maka mereka berserikat sepertiga. Ya, berserikat dalam sepertiga. Berarti ada 2 yang mendapatkan sepertiga, ibu kalau tidak ada yang menghalanginya, dan untuk 2 orang atau lebih dari saudara dari anak-anak ibu, saudara seibu, ya, saudara seibu. Nah, itu sepertiga, itu sepertiga. Kita sudah bahas setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, kemudian as-sulus sepertiga. Sekarang kita memasuki as-sudus, ya, as-sudus. Sudus ini paling banyak, ya, sudus ini paling banyak. Was-sudusu fardu sab'atin, masya Allah. Adapun yang berhak dapat seperenam ada 6 orang. Yang pertama adalah al-um ma'al walad au waladil ibn au isnaini fasa'ida minal ikhwah wal akhawat. Yang pertama dapat seperenam adalah ibu. Kapan ibu dapat seperenam? Kata beliau, ma'al walad, kalau ada anak dari si mayit atau cucu si mayit, atau ada 2 orang atau lebih minal ikhwah wal akhawat, dari saudara laki-laki atau saudara perempuan si mayit, maka dalam kondisi ini ibu dapat seperenam. Walil jaddah inda adamil begitu pun jaddah, nenek kalau tidak ada ibu, ya, nenek kalau tidak ada ibu, ya berdasarkan hadis Buraidah ya, riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i ya dan lainnya, itu disebutkan bahwa nenek kalau tidak ada ibu dia dapat 1/6. Wali bintil ibn ma'a bintis sulbi, yang ketiga yang berhak dapat 1/6 adalah cucu perempuan dari anak perempuan kalau dia sendiri dan bersamanya ada anak perempuan. Gimana? Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki kalau bersamanya ada anak perempuan, maka cucu perempuan ini dapat 1/6 takmilatan di thulutsain, untuk menyempurnakan bagian perempuan maksimal 2/3. Walil ukhti minal ab, dan untuk saudari sebapak apabila bersamanya ma'al ukht minal ab wal kalau bersamanya ada saudari seayah sebapak. Ya, jadi ada saudari kandung, ada saudari sebapak. Saudari kandung dapat 1/2 kalau dia sendiri. Kalau ada saudari sebapak, maka dia dapat 1/6 takmilatan li thulutsain, sebagai penyempurnaan bilangan 2/3. Karena perempuan itu maksimal dapat 2/3. Walil ab ma'al walad, dan bapak dapat 1/6 kalau ada far'ul waris. Ya, far'ul waris itu artinya keturunan. Ya, jadi bapak pun dapat 1/6, bapaknya si mayit dapat 1/6 kalau si mayit punya anak atau punya cucu. Begitu pun yang dapat 1/6 adalah al-jad, kakek. Kapan kakek dapat 1/6? Inda adamil ab, kalau bapaknya tidak ada. Jadi kalau bapak si mayit tidak ada, yang ada kakek, maka kakek menempati posisi ayah dapat 1/6. Ya, walil wahidi min waladi al-um, dan untuk satu orang dari anak ibu. Ya, ini dalam permasalahan apa? Kalalah. InsyaAllah nanti akan kita lebih dalami lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ 680 untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality product lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan kemasan vakum yang berkualitas untuk produk-produk bisnis Anda. Kini Anda tidak perlu bingung lagi. Maxindo, andalan mesin-mesin pengemas, solusi bagi para UKM di Indonesia. Mesin vakum sealer tipe ARD VC85 Maxindo. Mesin pengemas terbaru dan berkualitas dari Maxindo yang akan membantu solusi pengemasan vakum terbaik untuk aneka produk kering dan basah seperti snack, bumbu, herbal hingga frozen food. Dengan desain yang simple dan elegan, praktis untuk skala usaha UKM dan rumah tangga. Segel kondisi vakum dengan cepat hanya dalam hitungan detik. Dengan keunggulan 4-in-1, mempertahankan kesegaran makanan dan kelembaban. Mempertahankan warna dan bau makanan. Makanan lebih awet dan segar 2 hingga 3 kali dari kemasan biasa. Serta memudahkan distribusi dan penyimpanan. Dengan konsumsi listrik yang lebih hemat, seal plastik lebih kuat dan tahan lama. Sesuai dengan standar retail dan industri makanan. Harga lebih hemat, investasi yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk produksi dan perajangan aneka bahan sayur segar seperti kentang, jahe, wortel, bawang, dan lain-lain, gunakan selalu mesin perajang serbaguna dari Maxindo, top quality brand di bidang food processing mesin, tipe MKS PGT 250, tipe terbaru dan termutakhir. Material problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' terkait dengan al-furud al-muqaddarah an-nisf war-rubu' wasumun wasulusan wasulus wasudus, ya, jadi ada 6. Di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa. Nah, baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Sulaiman, Pak, di Medan. Baik, silakan Pak Sulaiman. Gini Pak, saya mau menanyakan, sekitar 30 tahun yang lalu saya kata teman saya mengantar dia untuk menikah. Menjadi jadi saksi saya lupa. Kemudian saksi yang satu sudah meninggal. Baik. Meninggal, kemudian yang saya tanyakan dengan kelupaan saya ini, apakah saya bisa menjadi saksi nanti di pengadilan? Karena persyaratan salah satunya, Pak Ustaz, itu untuk menerbitkan surat nikah itu harus ada surat daripada pengadilan, Pak Ustaz. Nah, apakah saya ini, dengan kelupaan saya ini, saya bisa menjadi saksi? Jadi sedangkan saksi yang satu sudah meninggal dan saya sekarang masih hidup. Jadi waktu itu katanya saya yang mengantarkan dia untuk menikah. Waktu itu nikahnya nikah siri. Iya. Jadi ini harus jadi dia ini harus menerbitkan surat nikahnya. Baik, Bapak benar-benar lupa? Apa tidak ada dokumentasi seperti foto, surat yang ditandatangani dan lain sebagainya? Enggak ada Pak, enggak ada surat yang ditandatanganinya. Apakah ada saksi bahwa Bapak pernah jadi saksi? Kebetulan ini Pak, kebetulan yang jadi saksi waktu itu sudah meninggal yang satu. Kemudian ini kawan ini insya Allah bisa dipercaya Pak. Ya sudah Pak, baik. Bisa dipercaya insya Allah. Apakah saya salah sebagai saksi Pak? Saya takut menjadi saksi palsu Pak. Baik. Demikian Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf saya lari dari tema. Sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, seorang mukmin seperti itu. Jadi seorang mukmin itu takut kalau dia jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina la yashhaduna az-zur, ya, bahwa orang yang beriman itu tidak mempersaksikan sesuatu yang bohong. Oleh karenanya Pak Sulaiman merasa khawatir, ya, bahwa beliau akan jatuh ke dalam kesaksian yang bohong. Ya, tentunya dalam hal ini, apalagi pernikahan, tentunya ada yang hadir, ya, ada yang hadir, ada dokumentasi-dokumentasi, ya. Sebenarnya tinggal dibicarakan secara kekeluargaan, benar tidak bahwa beliau adalah saksi dalam peristiwa pernikahan tersebut, atau ingat tidak pernah hadir lah, jangan bicara saksi dulu, pernah hadir atau tidak. Ya, kalau memang hadir ya ada kemungkinan dia saksi, ya, ada apalagi orang yang menikahnya yang sekarang ingin membuat surat adalah orang yang terpercaya misalnya, dan hukum asalnya seorang muslim itu ya dia jujur, tidak berbohong. Ya, dia jujur dan tidak berbohong. Ya, tapi kalaupun amannya, ya kalaupun kita mau ambil aman, umumnya kalau di KUA itu, kalau sudah nikah siri dan ingin membuat surat, itu biasanya disuruh memperbaharui akad nikahnya. Kadang seperti itu yang saya dengar dari yang pernah mengalaminya. Ya, dan saya rasa sebagai syarat administratif saja, saya rasa itu tidak masalah sebagai syarat administratif. Ya, tapi kalau memang Bapak merasa pernah datang tapi lupa apakah jadi saksi atau bukan, ya sudah, kalau memang kesaksian dari orang bahwa Bapak saksi, saya rasa tidak dianggap sebagai kesaksian bohong. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah sehat-sehat. Abu Naf'an sehat? Mau nanya kalau orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, di anak yang lain tidak diberikan. Nah, tapi orang tua ini memberikan hibah ini karena tahu perjuangan si anak ini untuk mendapatkan satu jenis barang, luar biasa ada perjuangannya. Akhirnya seorang tua ini untuk meredam anak-anak yang lain, dia putuskan dia memberikan kepada si anak ini. Nah, ini apakah pemberian tetap sah sesuai dengan apa yang ada di momen itu, Pak Ustaz? Baik. Nah, yang kedua, kalaupun umpama tidak sah, kalau orang tua ini sudah meninggal, apakah ini dibagi secara termasuk harta waris, apa dibaginya seperti gimana, Bapak? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibagikan secara waris, atau ada seseorang dari ahli waris ini, dari anak-anak ini yang tidak mau menerima, dalam artian udah anak nggak mau terima karena ini nggak jelas buat anak. Nah, ini bagaimana sikap orang yang sikap si anak tadi, apakah dia tetap menerima kembali atau gimana cara penjualan syariat? Baik, Pak. Ada yang mau tanya nggak, Pak, sama Pak Ustaz, mungkin kurang jelas. Itu hibahnya dalam bentuk sesuatu yang berharga atau bagaimana, Pak? Sesuatu yang berharga, contohnya mahar rumah lah. Rumah, ya. Nah, waktu orang tua memberikan, si anak ini yang diberikan sama orang tua, si anak ini ikut mencari sampai dapat rumah tadi, ikut usaha lah gitu. Dibanding anak-anak yang lain ya ikut usaha gitu. Usahanya memang sangat besar, Pak, sehingga imbalannya sampai rumah. Iya, karena jadi gini, jadi si anak ini ikut usaha sama orang tua. Anak ini ikut usaha sama orang tua, dan kalau dibilang tenaga, lebih dari 50% si anak ini usaha, kayak gitu, kalau dibanding orang tua, karena orang tuanya udah cukup tua, jadi yang banyak usaha, si anak ini. Akhirnya si ibu ambil keputusan, kalau lihat perjuangan si anak ini, ambil keputusan, udah aja ini dikasihin sama si anak yang usaha tadi, gitu, dibanding anak-anak yang lain, gitu. Baik. Barakallahu Abu Naf'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, saya pernah mendengar kisah seperti ini dari ditanyakan kepada seorang ulama, kisahnya mirip seperti ini. Apabila seorang ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya karena kaitannya dengan satu pekerjaan, satu aktivitas bisnis, si anak ini mendampingi ayahnya, lalu apa namanya memberikan tenaganya, waktunya, lalu ayahnya memberikan sesuatu yang tidak dia berikan kepada anak-anak yang lain, boleh atau tidak? Dari penjelasan para ulama dikatakan tidak masalah, tapi diniatkan bukan sebagai hibah, tapi diniatkan sebagai ujroh, sebagai uang lelah. Jadi jatuhnya seperti mempekerjakan orang lain, lalu menjadi imbalan pekerjaan. Ya, imbalan pekerjaan. Jadi bukan hibah. Kalau hibah kan dia tidak ada kaitan dengan aktivitas tertentu. Tapi kalau ini ada kaitan erat dengan aktivitas kerja. Dan itu mungkin saja terjadi. Misalnya ayahnya seorang kontraktor, tapi dia sudah tua. Anaknya yang nomor 3 atau nomor 4, dia yang berjuang habis-habisan mengurus surat-surat, lalu apa, mengurus pemasaran dan lain sebagainya, sebagai bentuk apa namanya sebagai bentuk membalas dedikasinya, diberikan satu rumah misalnya, dan itu tidak dianggap sebagai hibah, tetapi dianggap sebagai pembayaran atas keringat atau pembayaran atas lelah. Kalau maksud orang tua seperti itu, maka tidak masalah. Yang saya baca dari penjelasan para ulama, tidak masalah. Kalau hibah ya sifatnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, tidak ada kaitannya dengan usaha. Dan tidak masalah seorang anak bekerja kepada ayahnya, lalu dia mendapatkan hak-haknya. Dia mendapatkan hak-haknya sesuai dengan lelah, waktu, tenaga yang dia curahkan. Itu yang saya baca dari penjelasan para ulama. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat Abu Hasan dari Muba. Ketika nenek Ana masih hidup, dia mewasiatkan satu kapling tanah untuk ibu Ana dikarenakan ibu Ana yang mengurusnya. Tapi setelah nenek Ana meninggal, wasiat tersebut tidak ditunaikan oleh Wa Ana dan tanah tersebut dikasih pada paman Ana. Ini bagaimana? Ya itu yang saya katakan ya. Itu para ulama pernah ditanya masalah ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa kalau memang tanah itu ya, kalau memang tanah itu diberikan sebagai tanda terima kasih sudah mengurus orang tua, dan mengurus orang tua kadang enggak sebentar. Ada yang sampai mengurus orang tuanya yang stroke 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lalu orang tuanya merasa ingin berbalas budi kepada anaknya yang paling kecil atau anaknya perempuan, lalu diberikan. Itu saya baca pendapat sebagian ulama, diberikan bukan sebagai bentuk bukan sebagai bentuk hibah, tetapi diberikan sebagai bentuk membayar lelah, ya, memberikan uang lelah dari 4 tahun, 5 tahun atau sekian tahun, di waktu di mana anak-anak yang lain sibuk dengan urusannya. Tapi dia mendedikasikan dirinya untuk merawat ibunya, untuk menjaga, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka ibunya merasa harus membalas kebaikan itu, maka diberikan. Yang saya baca selama ini tidak masalah kalau kasusnya seperti itu. Ya, walaupun ini perlu lagi kita tanyakan kepada para ulama. Allah alam bissawab. Artinya kalau hak itu diambil ya bisa jatuh kepada kezaliman. Ya, hak itu diambil bisa jatuh kepada kezaliman. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Hamba Allah di Jawa Tengah. Silakan ibu. Ini saya bertanya ayah. Kan bapak saya menggarap tanah yang... Tanah itu dikasih oleh saudaranya yang mengambil dari pemerintah gitu, Ustaz. Karena tanah itu nganggur gitu ya. Kosong, gak ada yang garap. Jadi bapak saya yang menggarap itu, tapi lama-lama menjadi tanah milik, Ustaz. Bapak itu kasih boleh ya, Ustaz? Karena tanah itu emang anggur gitu, Ustaz. Itu tanah milik pemerintah? Iya. Karena tanah itu nganggur, lama-lama jadi tanah milik gitu, Ustaz. Baik. Enggak ada yang darat. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ibu saya kan mendapat waris dari orang tua. Baik. Bapak saya juga mendapat dari orang tua. Nah, apakah waris apa harta ibu itu perlu diwariskan kepada anak-anaknya ya, Ustaz? Jadi anak ibu ada ibu dapat anak warisan. Apakah kelak anak-anaknya dapat? Begitu pertanyaannya? Iya. Ini harta. Suara ibu putus-putus. Bisa diulangi pertanyaan kedua? Ibu saya tuanya. Baik. Selalu komunikasi kita putus-putus, ibu. Itu saja, Ustaz. Iya, baik. Baik, suaranya tidak jelas ya, putus-putus. Tadi yang sempat saya tangkap bahwa ibu dapat warisan, apakah kelak anak-anaknya dapat dari warisan tersebut? Ya kalau ibunya nanti meninggal, anak-anaknya dapat. Jadi seorang ibu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Apakah kelak anak-anaknya dapat? Kalau memang begitu pertanyaannya, anak-anaknya dapat kalau nanti ibu itu meninggal. Berapa bagian anak-anak? Tergantung, kalau anaknya perempuan semua maksimal 2/3. Kalau anak-anaknya ada perempuan, ada laki-laki, maka kaidahnya dia mengambil asobah lidzakari mithlu hazil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Suaminya dapat nanti 1/4. Itu ada ketentuannya dalam aturan Islam. Adapun masalah ihya al-mawat, menghidupkan tanah yang mati, tentunya saya tidak tahu ya undang-undang agraria, undang-undang pertanahan di negeri kita bagaimana, saya tidak paham sejujurnya. Saya tidak paham undang-undang pertanahan di negeri kita. Apakah tanah yang tidak dimiliki oleh masyarakat, hukum asalnya dia adalah tanah negara, misalnya begitu, sehingga tidak bisa digarap, atau bisa misalnya. Kemarin saya dengar pemerintah membagi-bagikan sertifikat, ya di mana tanah negara dibagi ulang. Ya, yang mau menggarapnya diberikan sertifikat, apa istilahnya, tanah produktif atau apa istilah program itu ya. Ya kalau memang itu tanah negara, lalu negara pun tidak melarang untuk menggarap itu, ya bahkan dalam banyak kasus kalau sudah digarap puluhan tahun akhirnya diberikan sertifikat. Ya, diberikan sertifikat. Tentunya kita sudah pernah bahas masalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati ya. Di sini dikatakan ihya'ul mawati jaizun bisyartaini. Menghidupkan tanah yang tidak bertuan, tidak mati, boleh dengan 2 syarat. Ayyakunal muhyi musliman, yang menghidupkan tanah itu adalah seorang muslim. Menghidupkan tentunya banyak konteksnya, banyak maknanya. Bisa dijadikan lahan pertanian, bisa dijadikan lahan perkebunan, bisa dijadikan sebagai rumah, bisa dijadikan sebagai peternakan dan lain sebagainya. Jadi harus muslim. Yang kedua, ayyakunal ardu khurratan lam yajri alaiha milkun li muslim. Tanah itu harus dipastikan tidak dimiliki oleh seorang muslim pun. Artinya bebas dari kepemilikan, ya. Itu yang disebutkan di sini, ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sarah di Sukabumi, bagaimana setelah selesai sholat, setelah salam mengusap wajah, apa termasuk menyelisihi sunnah Rasul? Allah alam bissawab ya. Perkara ini perkara yang diperdebatkan. Pendapat yang paling kuat, tidak perlu kita mengusap, walaupun ada hadis yang diperdebatkan oleh para ulama, yang hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau saya tidak salah, walaupun itu konteksnya ada di bab doa ya, ada di bab doa ya. Walaupun pendapat yang paling kuat, kalau kita baca kitab-kitab fikih, pendapat yang paling kuat setelah salam itu kita tidak disunnahkan mengusap wajah ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Iya, Ustaz mau bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana ibu? Dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Baik, silakan ibu. Ustaz mau bertanya, itu kalau kita setiap sholat wajib itu, kalau sujudnya itu kita kan disarankan untuk berdoa banyak. Setelah baca subhanallah. TV ibu volumenya dikecilkan dulu supaya jelas suaranya. Iya. Iya Ustaz. Ya. Baik. Itu kan apakah boleh doa seperti Sayyidul Istighfar itu kita baca setiap malam Ustaz? Apakah boleh Sayyidul Istighfar? Dan doa-doa zikir pagi kan ada yang doa juga itu Ustaz. Itu apakah boleh setiap sujud kalau sholat suara jadi itu kita baca? Artinya setiap kali kita sujud kita baca apa namanya Allahumma anta rabbi. Iya. Baik. Baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang umum, hadis yang maknanya umum, di mana baginda Rasulullah berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akhiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Ya, jadi ada perintah secara umum kalau kita sedang sujud perbanyak berdoa. Lalu boleh tidak kita mendawamkan? Dawamkan itu artinya melakukan terus-menerus membaca Allahumma anta rabbi ketika sedang sujud. Tentunya menghususkan satu doa dengan waktu tertentu atau di posisi tertentu yang dibaca terus-menerus, Allah alam bisawab, sebaiknya jangan menurut saya. Karena kita khawatir jatuh ke dalam perkara yang baru, yaitu mendawamkan satu ibadah, dilakukan terus-menerus, posisinya pun sudah ditentukan, yaitu ketika sujud, ya, dibacanya pun mungkin ditentukan, yaitu satu kali. Ini saya rasa kalau terus-menerus dilakukan, saya khawatir menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau satu kali, jarang-jarang kita melakukannya, maka tidak masalah. Tidak berdosa berdasarkan keumuman hadis yang tadi kita bacakan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai satu apa namanya kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, ya, dan waktunya juga sudah ditentukan, posisinya di mana kita membaca itu sudah ditentukan, tentunya itu membutuhkan dalil menurut saya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena ada ketentuan di mana Nabi memerintahkan kita ittiba, mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan, dan beliau memberikan keteladanan ketika sujud membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Kalau seandainya itu baik, tentunya Nabi akan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk membacanya terus-menerus ketika sedang sujud. Lalu kapan kita membaca Sayyidul Istighfar? Di pagi hari, di sore hari, atau kapanpun ketika kita ingin membacanya tanpa membatasi jumlah waktunya, maka tidak masalah. Karena kaidah yang sudah sering kita sampaikan bahwa ibadah yang tidak ditentukan cara, waktu, jumlah, maka kita tidak membatasinya. Ya, kita tidak membatasinya. Tapi ada juga ibadah yang sudah ditentukan kadarnya, caranya, waktunya, ya sudah kita komitmen sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, apakah sah bila ortu memberikan harta waris ke cucunya padahal ada anak? Ya berarti bukan harta waris. Itu bukan harta waris. Harta waris itu diberikan kepada ahli waris. Ya. Kalau pemberian itu lebih dari sepertiga, maka tidak boleh. Tapi kalau kurang dari sepertiga, misalnya seorang orang tua memiliki cucu dari anak laki-laki, ya, sedangkan anak-anak laki-lakinya masih hidup semua. Taruhlah dia punya anak laki-laki 5, satu orang anak laki-laki meninggal, dan anak yang meninggal ini punya anak 3 misalnya. Dan dia punya anak laki-laki 5, yang masih hidup 4. Kemungkinan ya, anak cucu itu gak akan dapat secara hitungan syariat, gak akan dapat. Maka neneknya berkata misalnya, saya berikan hibah, ya pemberian kepada mereka, mereka anak yatim, saya kasihan ke mereka. Nah, itu wasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Allah alam bisa. Sudah habis pertanyaannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.